Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedherek sami sareng-sareng nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng nempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi wonten kita sami rawuh wonten ing majelis menika. Saya sedaya dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke sekita nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menikah sadar mudun kita melajengakan pengawasan nanggung rumiin nanggung kita sani sarang-sarang maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya wal jalal wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya wal jalal wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah ingkang berhubungan kalih soal tombone penyakit ati sing mboten saged diajak ikhlas, mboten saged diajak ibadah, boten sakit diajak ngelenggono ngelunggui panggenan kumawulane ati dateng Allah. Iku resepe kalih namungan nomor setunggal uzlah sing nomor kalih uzlah menika kedah disarengi tafakur. Dipundhawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'a ora migunani al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mislu uzlatin kang madani uzlah. Sing uzlah mau yadkhulu bisa manjing apa kalbu biha kelawan uzlah bisa manjing maidan afikrotin ing arena ing lapangan perenungan ing arena pemikiran pengendatan hati. Tegesipun kedah kali-kali niki nek namung tafakur tok tapi mboten disertai uzlah niku nggih nggih enten pengaruhe terhadap apa nggih penyembuhan saking penyakit-penyakit ati sing diantarane nika sebab enten sekawan niku dari penyakit ati sing marai wong niku dijak percaya ngibadah dhateng Allah niku angel niku nomor setunggal keranten sebabnya kadung kulino bergaul bertemu kalih perkawis-perkawis yang berlawanan kalih hukumipun Allah. Kemana cowok cilik niku sing dipikir sing diangen-angen sing jadi cita-cita niku memang sesuatu sing bertentangan kalih hukumipun Allah. Ati sing pun kula ngeten iki dijak ibadah nuwange. Nomor kali kadung pun wong Jawa ngarani matok bangkrong. Nggih matok bangkrong. Lha matok bangkrong niku. Matok bangkrong niku duwe wewaton tapi sing ora maton. Nggih matok bangkrong niku kaya patok sing bangkrong diobahno gak kenek. Padahal itu salah, salah kaprah. Kadung kulino ngemeyakini perkara sing kaprah tapi salah. Niku dijak iman nanya. Salah satu sing dinggi alasan wong Mekah, kafir Quraisy Mekah dijak wae Rasulullah niku walat niku salah satu penyebabe dalile niku ngeten. Lah wong mbah-mbah yen ora ngono kok. Kowe ngajak ngono. Biasanya ngoten, yang sing pun matok bangkrong keyakinannya terhadap nopo sing salah senajan kaprah, itu biasanya dijak ngowahi lajeng tunduk dateng dawuh-dawuh pun Allah, terus menundukkan diri manut perintah pun Allah niku biasanya angel. Sing nomor tiga penyebabipun malih, giniku wis kadung kulino tunduk nuruti kesenengan lan keakuan. Niku nggih wangel, wong nek wis kadung kulinane seneng keturutan, seneng keturutan. Seneng keturutan, seneng keturutan. Iku bisane dijak ibadah angel mergo ngibadah niku sing marai abot duduk tang, duduk napa? Duduk lakone. Tapi duwe karep gak keturutan itu lho angel. Wong karepe pengen turu terus. Bangkan wudhu ngoten niku bertentangan kali kesenengan. Sing nomor sekawan kula panjenengan abot nglakoni nandangi ibadah niku diantarane penyebabe krana pun kadung ayem. Ayem delok perkara sing bangsa indrawi. Jadi tenange ati niku lek ketunggunan barang sing ketok-ketok ngoten. Jadi diomongi sing ora patek ketok ngoten ala apa. Niku wong sing pun ngoten niku pun angel dijak tunduk ibadah teng Allah. Angel wong. Napa sing jenenge hukum niku mboten ketok mata. Gedang sing colongan kalih gedang sing weh-wehan ngoten. Niku padha kuninge. Niku diomongi sing iki haram iki lah nyolong iki. Lah sing iki halal metu iki diwehne. Alas podo gedhane. Lah mboten kulino nyantolno atine tenggene perkara sing mboten kasat mata niku wae. Lah penyebab penyakit sekawan iki niki diobati wangel ngoten nggih. Diobati angel kecuali dia harus dikarantina. Cara-cara penyakit pun kronis nggih niku kudu dipisah dengan yang lain dulu, jenenge uzlah ya. Uzlah. Tapi di tengah-tengah uzlah itu harus ada sentuhan lagi, ini ku sentuhan tafakur. Tafakur. Lah, sing soal hikmah-hikmah uzlah sampun dipun bahas menurut sing penten pengawasan ingkang sampun. Sameneika kita bicara soal tafakur. Tafakur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Merenung tafakur niku olah pikir. Ya olah pikir. Enten olah raga nggih. Enten olah arta bisnis, enten olah pikir. Olah pikir. Olah pikir niku sak jam mawon niku nilai bobote, nilai hasil untuk bisa cepat sing dimaksud khairun teng mriki mboten kok luwe apik dalam arti terus engko ora usah ibadah, mboten salah paham ya. Saatin dan apa merenung satu jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ngoten. Niki enten kata-kata perbandingan lebih baik itu karena ini yang dibicarakan soal niki, soal apa? Soal hubungane wong niku takarrub dumateng Allah. Output dari semuanya itu adalah untuk menyadari kesucian Allah. Nunggu mawae dadi kawula. Tumandang ibadah 70 tahun kalih tafakur setunggal jam. Niku cara gelise mapan niku langkung gelis tafakur. Ngoten lho maksude niku. Ora kok nek ora aku sak tafakur tok ae ora usah salat. Nah niku mungkin niku logika sing mboten bener. Sing dimaksud lebih baik itu lebih cepat. Lebih cepat orang sadar bahwa saya ini hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Mugilah uang niku ibadah 70 tahun nek gak dibarengi tafakur ya. Ibadah 70 tahun kok gak dibarengi tafakur. Nuwun sewu niku. Bisa terjadi banyak kasus terjadi kesombongan religius. Wah, apa ini kesombongan religius? Kesombongan sing bermula dari napa ibadah itu sendiri. Jadi lakon ibadah itu menjadi kebanggaan dia. Akhirnya rumangsa luwih unggul timbang liyane. Dia merasa menjadi apa ya? Sing nyekel kuncine swarga karo neraka iki. Seakan-akan dia yang menentukan surga dan nerakanya orang. Goro-goro ndek ibadah 70 tahun. Kan enten to, biyen sing mujile ngoten. Cara sakniki wong Jawa ngarane semuci suci. Semuji suci. Malah ya sama itu dengan kesombongan-kesombongan yang lain. Dan niku sing dimaksud tafakkur sa'atin, merenung satu jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Wonten ing ayat Al-Qur'an kathah sanget dawuh-dawuh pun Allah ingkang nganjurakan soal tafakur menika. Enten pinten-pinten ayat sing pungkasanipun dipundhawuhaken biasanya dawuh napa kata-kata mingking afala tatafakkaru. Apa siliramu kabeh iki ora mikir. Ndak tau ngrenung ne. Apa yang ada pada dirimu? apa yang ada di lingkunganmu, apa yang mesti diparingne Allah, apa sediramu kabeh gak mikir. Sakpira welase Allah marang sediramu kabeh. Ngoten. Kok sing mbok buru iku perkara sing mengketok-ketok kok. Sampai kowe ora iso ndelok perkara sing gak ketok tapi nyata. Benten perkara gak ketok tapi nyata. Krono nyata gak ketok sampai nuwun sewu. Krono gak tafakur atine ora iso awas, maknane picek. Sehingga lek ngitung sering keliru. Ngitung sering keliru. Ada sing pon-pon iki kok. Nah. Nanten malih dawuh pun Allah ngene. Terus tafakur niku satu aktivitas rohani ingkang berkaitan kali kesadaran hati digabung oleh akal. Bahan sing dinggih mlebet sing dimasak kanggone aktivitas tafakur niku niku mesti sesuatu selain Allah. Ngoten. Mulane enten-enten batasan tafakur niku. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kamu merenunglah, renungkanlah, pikirkanlah, berangan-anganlah kalian semua fi khalqillah tentang fi itu arena ya, fi itu jare wong Arab maknani fi niku dzorof. Dzorof itu wadah. Yang dimaksud wadah itu adalah ruang. Ruang atau alokasi waktu atau alokasi tempat. Jadi dibatasi tafakur niku niku tentang makhluk. Tapi sing tafakur sing bener niku kalau Allah pun dibatasi arah terakhirnya. Arah terakhirnya mangke menyadari kesucian Allah. Jadi lek enten tafakur kok hasilnya mboten menyadari kesucian Allah, berarti tafakure kualek. Jadi cara bisa ngoten mesine iki kabel sing sisih iki kudune metu setrume. Lah iki kok gak metu setrume. Berarti lek ngejekna enten sing kualek. Ngoten. Mesine iki lek salon sing iki tak jepne ning kene plek kok kudune metu suarane speakere kuwi. Lah iki kok gak metu. Ini berarti yang penting salah. Ada. Wonten ing surat Ali Imran ayat piro ya? Antara 190 di antara ini bu, antara 189 sampai. Kalau biasa tinggi di bawah sekali. Kori-kori lah jam Ramadan ini sering ikuti. Waos. Ya jeng kiroah injin apa jeng adhan subuh juga sok-sok distel teng menara-menara. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh subhanaka faqina 'adzaban nar subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka wa rabbana ora apal niki marai. Nggih. Di mana niki ngarep kon mungkin susah nek ketemu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sak temene kedadeane bumi langit. Wal ardi langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan gonta gantine rina lan wengi iku la ayatin yektine dadi bahan pertanda tetenger sing nyata tapi liulil albab dadi wong sing duwe albab di mana ni albab mboten mawon soalé albab niku lafal jamak mufrote niku lubun. Lubun niku maknane inti, sari, pati. Disini apa? Wong sing iso menemukan tanda-tanda yang bisa direnungkan, yang bahan mentahnya dari kejadian bumi langit dan kejadian yang terjadi di dalam pagi, siang, sore, malam, pergantian ini semua sing lek dikembangno neh jenenge iso dadi sejarah, lek dikembangno neh iso dadi gejala alam, dikembangno neh iso dadi macam-macam, seluruh ini semua itu menjadi bahan perenungan bagi orang yang punya albab. Lek gak duwe albab enggak. Lah mongko semua orang itu sebenarnya punya albab itu. Albabnya manusia itu apa? Inti kemanusiaan itu adalah ide. Ide. Setiap menungso niku mesti duwe napa? Ide. Idea. Ide. Niku kalbu panggonane. Kalbu dan akal. Kalbu, hati kali ya, akal. Itu yang membedakan manusia dengan yang lain. Lek didelok nuwun sewu, mringise, mangane, menungso mbek bedas iki ora patek beda kok nggih. Gitu nggih. Pencolotane niku didelok niku menungso mbek bedas iki ora patek beda. Lek didelok enek wedoan ber ngoten niku nggih. Meh padha-padha mawon. Meh padha-padha mawon. Cuma sing membedakan itu lubunnya ini. Inti kemanusiaan itu adalah kalbu dan akal. Nah, kalau kedua-duanya ini berfungsi, albab namanya. Mereka bergabung kan tadi jamak. Albab, orang yang punya inti kemanusiaan berupa pikiran dan hati, itu bergabung, maka itu bisa menangkap sinyal-sinyal ayat yang oleh Allah Ta'ala siaran sinyalnya itu berada di mana-mana. Di mana-mana sampai bisa menangkap siaran itu dari Allah. Terus siapa sebenarnya yang mampu menghidupkan albab itu? Terusipun ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yeniku wong-wong, wong-wong itu tegese dudu liyane wong. Alazina ini mesti menunjuk manusia. Itu lek ma ngoten. Apa-apa ngoten niku mutlak. Menungso ya katut, liyane menungso nggih. Katut tapi lek wis ditunjuk pakai alazina orang-orang. Yang kurunullah sing padha zikir marang Allah oleh zikir qiyaman tingkah ngadeg. Wa qu'udan tingkah lungguh. Wa ala junubihim lan tingkah layah-layah. Sepenak ya omong itu. Layah-layah. Artinya sak jenenge jenengan pikir wong urip niku isine tekan dina aktivitasine namung telu niku nggih. Lek gak ngadeg ya lungguh, lek gak lungguh nggih. Layah-layah. Artinya wong ngadeg itu memfungsikan kaki, lungguh itu memfungsikan pantat, kalau layah-layah itu memfungsikan geger dan lambung memusikan ini ya lambung ini gitu. Aktivitas yang melaku ini gue ngadeg dan aktivitas wong lungguh jelas gitu. Aktivitas wong sholat itu reno-reno dan itu berdiri maupun duduk maupun berbaring dia selalu nyebut zikir. Itu dua jurus, ada zikir bermakna nyebut, ada zikir bermakna eling. Nah, kalau ini dia sudah punya modal ini, karena di dalam Al-Quran ini disebut lebih dulu, betul lagi. Berarti cara-cara wong ngeracik ini kudu dituangkan dulu. Wong itu zikir dhisik, eling Allah dhisik, baru berangkat. Wa yatafakkaruna, dan dia berpikir. Fi khalqis samawati wal ardh. Dia berpikir tentang samawati wal ardh. Tentang samawati wal ardh. Ya berpikirlah sekeras-kerasnya. Nah, Menten-menten sing takok. Sekarang aktivitas-aktivitas orang-orang akademisi, orang-orang yang aktif di universitas, yang peneliti-peneliti sampai enten pomato banyak masih kan semua harus hasil pemikiran. Tapi mengapa enggak punya output? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ngoten ayah ben iku ketemu. Rabbana kesimpulan akhir ini menambah niku ya jane wong tafakur niku sing bener. Jadi wong tafakur sing bener niku outputnya mesti ngeten ngene. Ya Allah, ternyata segala sesuatu ini tidak sia-sia. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Ternyata apapun yang engkau ciptakan ya Allah, sama sekali tidak ada yang sia-sia. Semua mengandung kasih sayangmu. Semua memperkenalkan eksistensimu ya Allah. Tapi ada yang saya takuti sebagai hamba yang lemah, yang hina. Kan semua ini nanti terserah kamu ternyata. Oleh karena itu saya masih punya permohonan. Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Semuanya ini engkau yang menciptakan. Faqina adzaban nar. Maka dari itu, selamatkan kami dari siksa neraka. Fa innahu man tudkhilin nar faqad ahzaita. Sesungguhnya orang yang engkau masukkan di neraka, itu berarti orang yang kamu ciptakan jadi orang hina. Podo-podo keramik. Podo-podo nek tuku kok toko. Belum bayari podo. Iku lagi kayak sing duwe keramik lho nggih. Lah kok enek keramik sing dipasang teng sanding WC. Ana keramik sing dipasang teng sanding lawang. Sing sanding lawang arep nggon sanding ruang tamu. Lha niku napa nggih iso protes ta? Sing jenenge keramik. Napa iso enek keramik unjuk rasa? Aku aja dideleh kene. Upama iso protes gak direken karo tukange, gak direken karo Darun apa? Darun sing duwe. Upama pure aku mau dipasang kono tak pecah. Pecah malah di dalam jogo tidak idak ban. Dia lagi tetap hina. Sesungguhnya orang yang kau masukkan neraka itu artinya orang yang sudah kamu persiapkan untuk menjadi orang hina. Itu yang aku tidak mau. Saya sebagai hamba yang lemah gak bisa menolak itu kalau sampai engkau yang menghendaki. Untuk itu saya mohon ya Allah, jangan, jangan. Sungguh jangan ya Allah, cara menaik pelatun. Ampun, saya pulau betul pun. Ini pulau ni manut jadi mantai ni. Tapi ampun, itu hasil renungan itu pasti akhirnya akan begitu. Nenek-nenek uang merenung kok malah aku. Terus merenung kok hasilnya tambah adalah lingkau nyata ni kanca kanca jiwa. Dek yo belajar ngaji salat yo gedhe bathuk yo ngapal dengkule ngapal sila ngedengkrung kaya pendhita nyatane yo omahe panggah gedhek ae yo isih pinter aku ora salat-salatan ora masjid-masjidan iki sedikit tafakur outputnya keliru ngene apa kok sama sekali tidak ada pikirnya. Yang nunca wong Amerika, orang-orang barat pada umumnya aktivitas tafakurnya luar biasa. Dedikasi, semangat tafakur, meneliti itu menjauh lah ambil wong Jawa aduh. Ingin tahunya itu. Tapi karena melangkahnya itu mencolot, tidak melalui pintu yang kurunallahani kok. Tidak melalui pintu zikir dulu baru tafakur, langsung ujung-ujung tafakur. Ya, aku tak gitu. Aku tak terus jadi bomatom, terus jadi tadi ki enten isu. Jadi kalau pikir namung isu mawon, enten istilah apa? Oh, Star Wars, perang bintang. Walau apa tu perang bintang? Jadi enten isu globalisasi, ya. Globalisasi itu hanya isu, hanya isu. Jadi kan enten istilahnya enten. Apa ni? Apa bahasa ini? Linear, seluruh suatu ini. Waktu-waktu ini yang sing lateral, yang nyaban ini. Jadi gambarnya kayak cemoro ini. Isu yang lurus, seluruh orang harus ikut isu di Amerika. Star Wars, perang bintang mana ni apa? Dirgantara satelit. Terus bangsa sing dhuwur-dhuwur ngoten niku. Terus misore niku diomongne seluruh negara harus mengikuti pola ini. Nek enggak ketinggalan zaman. Terus diisukan nanti yang menguasai dunia adalah yang menguasai komunikasi informasi. Akhirnya negara ketiga niki sing negara sing liyane Amerika sing rada ndek-ndek niku. Wah niku mandeng niku kabeh. Akhirnya napa? Metu dagangan yang jenenge internet, handphone, satelit, itu semua. Niku gampang. Modele ngoten. Dokter-dokter Amerika meneliti napa bahwa ini air di dunia ini sekian terus ditentukan lapisan pakai teorinya apa WHO ya ketentuan WHO bahwa batas minimal air boleh mengandung zat ini itu 0, sekian nganu macam tu. Panah diteliti kok ni jadi pikir tenan, rupanya dia canggih tenan. Tapi yang betul-betul kan outputnya ini. Lalu untuk menekan negara-negara yang tidak mampu, akhirnya terus dia cetakan obatnya. Nah, muncul produksi apa? Niku. Nah, niku lho bangsane. Lux apa niku sih? Dinge nyaring bau niku lho. Pak, napa? Water apa niku? Niku mesti sama kita ini. Angger sak niki enten isu napa liwat ilmu pengetahuan bisa liwat berita yang mendunia bahwa akan ada gejala gini iki kan setahun kan rentan muncul produksi isu air tercemar itu enggak baik menurut kesehatan ini muncul produksi aqua in Prancis gayane munculnya ke Prancis padahal jenenge itu balane Amerika pertama. Akhirnya apa dunia ketiga karena sumber sing paling akeh niku. Pokoknya ini sore kata peristiwa ini, ini kan jajannya sumber alam yang Gusti Allah paling maringi paling bagus digambarnya sampai jannah tinta ciri minta tiara anhar khalidina fiha. Ini juga Indonesia ini taman yang di bawah taman itu ada air yang mengalir, ada bengawan yang mengalir. Sama nyuntik lemah tang berutar ini. Niku lek pas-pas dengan aliran air teng jero bumi iki kok niku banyu iso metu dhewe. Mentah ya anhar di bawahnya ada aliran kali. Loh. Tapi karena wong ora patek tafakur niku gak ngerti. Lah sing ngerti wong ngono, wong kok. Tapi sing kono tafakure gak nganggo zikir. Akhire outputnya gak apus-apus wong. Ngoten. Wong napa aktivitas CIA ya. CIA intelijen Amerika niki kadung dibocorne soale kula ngertine mergo wis bocor tapi beredare teng Jepang Pak Imron kok ngerti ngenten sing ngabari beredare teng Jepang bahwa salah satu bentuk trik saat ini perdagangan internasional dan itu semangat kapitalisme internasional adalah ya menggunakan segala cara untuk mendapatkan bakti. Di antaranya apa? Model royalty. Itu undang-undang hak cipta itu loh. Itu kan sebenarnya dipaksakan juga. Undang-undang hak cipta kok dituntut apa harus dibatasi. Ini kan jenenge ngempet rahmat toh ya. Ngempet rahmat. Akhirnya sing iso menguasai satu bentuk ilmu hanya dia sendiri. Nah, sing negara-negara sing rada lemes-lemes kaya Indonesia ngene iki wis dipampok tok ngono, gak ngono hak cipta didendo karo royalti macam-macam. Lah iki saja ne kan. Dile rabu sing mawon. Akhirnya nonjau di produksi sing enten tulisane Unilever utawa PNG. Iku sakjane niku namung dodol jeneng. Tapi bahan baku dari Indonesia, ya, sekian persen dari seluruh produksi ini tuh bahannya ke Indonesia kabeh, pekerjaannya ke Indonesia, pabriknya manggone ning Indonesia, sampai manajemen cabangnya yang di Jakarta. Tapi ini tuh nganggungnya kayak letter PNG, ini tuh like sekarang itu kan dia kata episode clean. Ya, sampo-sampo sing tulisane Unilever niku setore mriko sedaya. Walaupun mungkin kecil, paling-paling sak bungkus niku setore teng Unilever pusat mriko paling-paling ya sak bungkus namung 100 rupiah paling akeh. Tapi 100 rupiah ben sak meneh juta wong saben dina kok. Nggih. Mulai sampo wae. Merke kan digawe renor-renor seakan-akan merek satu dengan yang lain itu bersaing. Iku marane ya nek gak seneng iki tiba sing iki ya panggah kesedot ae. Itu namanya mesin penyedot uang. Ya. Itu semua muncul karena tafakur. Tapi mengapa itu Pak malah jadi madorot? Tidak bisa sampai menyimpulkan orang bisa menundukkan diri di hadapan Allah. Ya. Mengapa begitu bisa terjadi? Karena mereka berpikir tafakurnya itu tidak dilambari dengan kacamata zikir. Sehingga yang muncul adalah semangat keakuan dan nafsunya. Angah-angah pengin menguasai dunia. Itu tadi ciptakan isu Star Wars. Wah, wes wong kabeh mulai nak kabeh. Bawahnya dodol. Mana niki ning ngarep dodol jan. Dodol napa? Dodol satelit. Golek wong tuku satelit negara kok wis tuku satelit. Lah sapa kon biayai satelit? Ya kowe kudu dodol telepon. Nah, akhirnya telepon nang rumah kongkon tuku telepon ora dikongkon jane mandulah lagi buta ngoten lho. Dulu lah kunci buto. Sese nek omah kan sing buto telepon perumah. Perumah itu berarti sak Indonesia mek pirang omah, tapi terus diciptakan handphone. Nek handphone itu per orang. Jadi seandainya Indonesia niki mengke makmur, ngoten. Wong 200 juta iku lek iso ngedol 50% dari penduduk Indonesia bisa membeli handphone. Iku berarti Indonesia bisa nyedot produksi handphone 100 juta handphone. Monggo handphone sitok pemane ndek ora berarti 1000 dolar apa 5 dolar ngoten mawon. Mbun pinten? 5 dolar ping 100 juta. Ya ngoten iki model e. Ya iki terus kapan? Yang namanya keadilan dunia bisa tercapai. Mulane tatanan dunia baru iku sakjane maknane hapus-hapus baru. Ya, nah saya udah pikir, ini kerana si ngomong ini saya kiai di sana, jombang bisa ngomong ini lah, nggak tahu perlu ngomong apa ya sebenarnya. Untuk ngomong itu dipercaya, kalau tidak dipercaya, guys. Ini kita ngomongnya uang tafakur, kata lo, kita ngomongnya tafakur. Kalau dia yo takut kebutuhan, kata ibu sama bawa. Lalu diciptakan itu semua, digiring orang itu supaya butuh. Jadi uang butuh mesti gula. Jadi uang gula untuk harus dikongkon. Gitu ya. Nah, itu sekarang teori-teori manajemen bisnis dan manajemen apa manajemen pemasaran itu semua pakai trik-trik semodel itu. Uang pokoknya cekok ibu dino. Nah, itu sebenarnya teori istiqomah itu yang dipakai. Sedino kerungu. Siapa takut? Siapa takut? Sedino naik pengseket. Kali 30 hari setiap bulan, setiap hari. Seket pun telung puluh dino pun kerungu pengguna. Cobi, kan? Pasal jenengan solat sedina mepeng limo, berarti sebulan itu mepeng 150 solat sampean. Tapi kerungu siapa takut? Pembintang sebintang. Mulai caci ni je, kalau kadang mikir, enggak permen ekor di kano sedina peng samongo, gitu. Jadi perlu. Memang ini kita teori wiridan istiqomah kok, ya. Bukan ini pula istiqomah mesti orang lain. Wis ta, bojomu pure kowe kok istiqomah ning sandinge guyu-guyu terus, saya dipateni. Yesus yo gak pure. Sesuk dadi lucu jenengane. Paten, setiap hari mendengar ini. Mendengar. Minimal krungu merek dhisik. Minimal iku asale merek gak terkenal ngoten lho wis. Diiklano teng TV enten sakwat pun kuwabe goleki. Enten produksi sing niku lho sing kecep sitok niku napa niku sing diiklanane. Habis nawana tuh tim ngene kene kene. Alah napa sih? Action action niku lho. Nah, niku niku kan barange niku dereng enten teng pasar, teng pasaran, teng toko-toko dereng enten, tapi pun diiklanane meneh setengah tahun. Banyak Napa? Niku jenengin jenengan sing isor dhewe, wong cilik kan delok TV kabeh. Niku ben takok teng kios-kios. Takok teng kios-kios. Menuh enten iki, enten iki, enten iki. Lah nek sedine nek wong takok ping 3, ping 4 jenenge kios cilik ya. Nek wong takok gak iso medoni lak eman-eman. Sok lek kulaan mesti takok teng toko ne sing biyen iku lak anu. Anu, toko iki sak losen. Wah ora enak. Wis ora enak, wis ora enak. Dengan tidak ada kelihatan wong ngesuk buta. Nah, langsung dari iso ngitung. Iki agen sing kono njaluk pemerintahannya sekian dus sekian dus kena. Berarti sekian saya produksi saya yang bisa saya lempar. Jadi semeneng-meneng ini sing jenenge komunikasi informasi. Iki kula sing gunane wong sing mboten mikir. Iku pawopane apa nek mung arep dinggo nyedot duit. Ngono ta. Kula mboten nyalahne wong semangat nyambut gawe sing model ngoten nggih. Tapi emane-emane niku kok namung dinggo niku tok ngoten lho. Emane-emane. Coba kalau semua yang punya aktivitas seperti itu terkait erat dengan soal penyebaran rahmat, alangkah indahnya hidup ini. Sedina wong dielingno eling Allah, dikasih contoh. Jadi ini wis mending niki, selawat niki kan mulai ini kalau usume reformasi istighosah kan terus dikawiti sinten? Neno Waris mariko tak kawitane usum selawat. Terus diterus niki Kiai Kanjeng terus diterus karo Hadrat Alwi, saat niki wong mulai kenal selawat. Ini mergo teng TV sering tampil. Niku salah satu keampuhan yang namanya media. Media massa. Mulane kanjen Nabi lan dawuh kan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walaupun hanya satu ayat. Tapi lek kabeh nyampeno, setiap orang nyampeno ayat yang itu, akhirnya kabeh kan kenal gitu lho. Contone kaya assalamualaikum. Assalamualaikum sampai enten riyen jaman taun sekitar 80-an. Kuna enten IC ini tu sengaja otomatis agar di kayu kabel metu ini di bel langsung assalamualaikum ini tu saya produksi malah wong Taiwan. Ini tu wong Mekah. Wong Taiwan ini kurang ana apa? Kabeh ngomong assalamualaikum, assalamualaikum. Kabeh muni assalamualaikum. Sampai lek wong ketemu wong ora muni assalamualaikum sungkan. Sampai ngoten kurang ana apa seluruhnya. Nilai itu sama kali ini. Zikir itu kalau mulai dari berdiri, duduk, sampai layah-layah, terus ada zikir, maka apapun tafakur kita, bahan dari manapun tafakur kita, maka nanti outputnya itu akan berkata, Subhanaka, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata semua ini tidak sia-sia. Ya termasuk, contoh yang ini, yang pun, nanti kulatur ke yang pun, dawang ketekan tikus kok malah alhamdulillah. Mereka ternyata tikus ni ku ngewangi. Karena uang kok merengut. Kalau aku kok gak wangi, kenapa? Oh tak ni ku tafakur yang aku zikir, aku tu bagus. Ya, banyak perkara ni le orang digatok ni orang metu hikmah. Mungkin aku ni nasibku kaya kayu garu. Nah kanca aku iki geni. Jadi aku iki kayu garu, kanca aku geni. Jadi lek di cenggol geni, kayu garu itu malah metu wangine. Metu metu wangine. Kok kira-kira aku ora difitnah wong. Lah niki wong tafakur lho nggih. Kok kira-kira aku gak difitnah wong ngelan, gak ketara sabarku. Lah nek ning omah ijin sabar akeh tunggale kira-kira nggih. Piye? Enak uang ni ngomah ijen orang lain yang ganggu sopo-sopo ijen, macam ya tak sabar ni wajar, tapi kan difitnah uang, kok beda ya? Biar aku difitnah rasane ngono, khusus aku sithik-sithik wis melu ngaji, sithik-sithik latihan pikir, ya difitnah, ya pancet sing fitnah ya kuwi, tapi kok beda rasane? Nek biyen nek aku jengkel karo wong iku, saiki aku kok malah malas, mesah ne. Lah terus-terusan dhek ngono sampai tuwek ora gelem wae kelakuane terus. Nasibe piye mesah ne aku. Ya Allah, ndonga lo, kelingan Allah kok terus lagi. Ya Allah. Mungkin-mungkin kita dengan selamat aja Gusti. Lah. Iki lha mboten wong ahli zikir rangnya, ya. Tentukan di Nabi diantemi napa watu kali tiang Thaif. Malaikat Jibril mau nang ngamuk niku. Malaikat sing ngene iki Nabi malah mboten aja Jibril niki bahane. Panjen aku diutus iki kon ngurusi ngene-ngene iki. Gua nek bengkel dadani sepeda motor. Gitu ge. Sepeda motore pas di stator jedhek ngeneki garese sing bandane niku. Mosok terus bengkel ngamuk sepeda motor kurang ajir. Wah, terus malah dirusak nggih mboten ta nggih. Menyang bengkel tukang dandani, lha nek jedhek ngono kuwi ya. Ya piye ben gak jedhek mboten lha nggih niku. Iki termasuk bagi pekerjaane bengkel ben gak ngono. Lha pun tak pakon ngoten ya, wong niku gak patek kudu tukaran. Lha dene wong niku ditukari niku sakjane. Tukaran niku minangka kaca cermin. Al muslimu mir'atul muslim. Orang Islam bagi orang Islam yang lain itu seperti cermin, ini kocok. Gitu nggih. Kocok niku bisa kalau apa meneh nek kocok niku bisa adep-adepan. Niku saged melipat gandakan menjadi seribu cahaya, seribu bayangan. Mulane kenging apa lek salat ijin siji, lek salat jamaah kok dadi 17. Berbeda salat jamaah niku siji lan siji niku nggawa kocok kabeh. Niku niate ape kabeh. Kocok karo kocok adep-adepan ya kaya ngene iki. Kocok karo kocok adep-adepan. Dadi pirang-pirang. Ya. Sekali muni Allahu Akbar niku sing neroro Allahu Akbar. Niku dadi pirang-pirang. Lho, oke. Niki tak sangkur ngene iki kan kejadian. Ini kan kejadian. Ditangkap. Brek. Ya lha ge. Terus tapi wong sing akeh ketmu sing jomone zikir, iki jadi bahan. Akhirnya ternyata ini enggak sia-sia. Cermin itu bisa menjadi salah satu bentuk pengenalan diri. Jadi lek sampean kok dilokne wong, niku aja kesusu dijotos sing lokne niku. Wong kaca cermin duduhne irungmu enek angsul. Nggih. Ana wong urung ana angsul ngono. Panjenengan sing jenenge cermin niku mboten basa basi kok nggih. Napa enten critane kaca kok basa-basi tak tutupane sik ah iku gambare angus ning irung dadi ben gak ketok jare cermin niku mungkin malah dadi cermin salah ngoten kaya cermin sing lengkak-lengkok ngoten niku cermin munafik gini. Ya pas di ngarepe dienggo ngoco urungku sing asale pas dadi bangun mergo pas napa kadare serasa melengkung ngoten lha sing irung bangir dadi pesek mergo kancane paceko. Ini jenisnya cermin gak jujur. Nek cermin sing jujur pasti akan jujur. Tolek tanpa bahasa pasti akan ngomong. Beripatmu rembes. Irungmu metu mbele. Enggak tenar sop. Napa sampean ngamuk? Terus kocok cermin sampean dijotos. Cermin gak kena ngomong jotos. Ya malah kasih to ngocok sampean mengki. Eneng gua eneng kanca ngomong. Sampai ngamuk-ngamuk. Gue pisan kah ngomong elek kan tak jotos sih gue itu. Sama sebutan ngamuk. Se. Iki berarti ada masalah lagi. Besok iki jadi masalah apa? Masalah apa? Ayo dipetong sing genah. Aku kok nganu gak paham toh. Mesti salamannya salah paham. Mesti enek sing ngomong sing ora beres iki. Nyuwun sewu aku iki blak-blakane ya, Mas. Pokoknya nek gelem salah itu kan persoalan bisa diselesaikan toh. Tapi lek ono ayo ngomong orang bener mana isana jatuh sih gue. Terus lanang dhewe ta. Iya. Aku wani lho karo kowe. Nek gak nganu tekano dulurmu kabeh bolomu ayo sak blitar pen rumbyong aku. Iya, mek mari metu ngono niku lha apa? Iku jenenge kaca cermin, adep-adepan karo kaca cermin, ora metu gambarane malah metu garet-garete pirang-pirang. Niku mengke lek kadung pecah sing jenenge kaca niku disambungane. Gitu. Bisane yo parana ning pabrik kaca neh. Ben dilebur, dicar terus digawe kaca neh. Selama tidak ada usaha untuk melebur itu semua, sulit. Wong sing pecah niku wis tok ati yo nggih. Nah, ngeten-ngeten iki. Sedulur wis sedulur niku kanca kare kanca, tangga kale tangga. Al-Islam min atul muslim, al-muslim min atul muslim. Wong Islam kuwi dadi cermine wong Islam liyane. Nek sampai ana wong Islam sing gontok, ya mergo ana wong Islam sing klemar-klemer. Nek sampai ana wong Islam sing gampang antipati, titi-titi ngelokno wong, ya mergo pancen wong Islam sing kelakuane ala, mergo perlu dilokne. Niku lho. Dadi nek kurang ngoten mengke ya, ya kudu diakoni, yes, memang kudu diakoni. Organisasi ini dewi takmir iki, takmir masjid iki pancen ya kurang tertib administrasine. Lah piye wong jenenge ya wong tuwa-tuwa kabeh lah saiki ngene ae sing diprotes-protes anom-nom kuwi ya ora usah ngamuk. Saiki kuwi sing wis kuliah sing ngerti administrasi anu ya Mas. Ayo sampean sing dadi sekretaris takmir. Wis piye gini piye gini piye. Jadi kan begitu kan lembah mana hati ora kok. Wah, kok lo bumi jut rong dino sarap merusak tataran. Kedian ini jenisnya tak perlu semuiki. Wes akhirnya generasi tua ambil generasi muda parung. Iku jenisnya enak cermin di jotos. Nanti lagi. Nek pura tapak korok mende ae ngoten. Tidak ada yang sia-sia. Sampai omongannya tak cili itu kemauan saja nih. Nanti yang penting sia-sia. Mereka apa? Nek ngomong soal cermin ya. Al-walad al-walad anak itu al-walad mir'atul walid anak itu kocone wong tua wis ta dhewe oleh ana anak digugah ngubling lha iku pile gak bapake mboke nek turu dicidakane pile ngono kuwi wis ora kena dicak apusi ngoten niku jenengan duwe anak kok ngompolan lha iku mesti lek gak bapake mboke biyen ngompolan. Mun boten kaya diapusi wong niku cermin. Jenenge cermin ya gampang ketok sembarang kali lho. Jitok sing ora ketok dadi ketok mergo enten cermin lho. Iya nggih. Nah niku jenenge apa kurs ya niku. Semua ini ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah di tengah-tengah khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail itu tadi. Semua kejadian yang dirangkum siang dan malam, semua kejadian yang ada di bumi langit ini itu satu titik sama nambil semua, itu akan mengembang menjadi hikmah yang luar biasa. Dan ini aku nubuhnya sehingga lah belum wafi anfusikum dan ayat ini wafi anfusikum dan pada dirimu sendiri ya manusia, apa kamu tidak berpikir di situ banyak hal yang luar biasa. Wong sing kecokot nyamuk dengkule loh. Kok ora enek sing ngabari ora apa moro-moro tangan obah sret kate obah kok ya alon-alon to lho iki. Kok ora langsung sret ngono kok ya alon-alon. Ya angga-angga aja urip arep nyeblek nyamuk. Ukurane gerai bareng kok ya diukur. Wis menentang sapa kate cepet prosese. Sing kecunyuk rokok bokonge iki sing menit dihambut ya cangkeme lho ngoten iki kok. Kok geli semen ngoten lho. Ya otomatis. Niku lek sing kulinane muni ngoten nek sing muni lek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai nyonggrek innalillahi. Niku kulinane innalillahi. Lek kulinane ana sing jarang. Ya nek ngono barang ora. Niku yo otomatis iki lho kok cepet men sepersekian detik. Lah. Dereng malih niki Gusti Allah niku lek ndamel tatanan nggih, ora padha tapi iso dadi padha. Wane enten unen-unen wong Jawa niku. Dulur-dulur apa ya jentik-jentik penunggul patek nono ya. Terus semuanya jodi sih kan jodi jodi wong tua malati ini. Terus bener-bener kan itu jadi aja iri toh saat dulur lima aku pengen anak sing ngendek berdinggol ngendek berdinggol anak sing cili anak sing ora patek cili anak sing fungsi akeh, jabatane akeh apa dunji iki paling akeh. Paling akeh. Sing iki ora patek kan duwe jabatan, ora patek duwe fungsi tapi kok sugih dhewe dulu dhewe. Penunggul jenenge nggih, tekan nungguli. Lah. Lha iki wis sampeyan ngene. Gusti Allah gawe ngene iki biyen para wali nek gawe unen-unen iku sing maringi para wali lho iki. Jentik-jentik penunggul patek nono nggih ngenali dunji wae kaya dikai sanepan kaya ngoten. Aja di Wong tuwa malati bener. Kok yo iso nemokne ngono. Niku lek gak wong ahli tafakur mboten saged. Ahli mikir merenung untuk mengakhlakkan masyarakat dengan cara ini. Wong tuwa iki malati, aja diwaneni. Wong perkara kalah dhuwure kok iri lah apa? Yo senajan kalah dhuwur tapi suatu saat kamu pasti akan berfungsi. Lek soal irung mesti jentik sing biru. Ngira ya, soal kudun-kudun mesti driji. Tapi lek soal manggane tamu mesti jempolan ya. Tapi sing ora patek fungsi yo ali-ali iki ditele di jari manis. Ya. Niki mau narang-narang paling-paling niki pendalek diwinyete. Mergo diku gayo gila ora patek gaduk sing dhuwur dhewe sing bingo. Nggih, penak to jete aku sing diji penunggul iki kalau paling dawa. Gelasnya jeru wae. Ini ternyata ini kira gelem rukun. Loh, ini baru segini. Allah itu damel gak padha tapi Allah itu adil. Ora rata tapi padha niku ngene iki. Ora rata lah kasih esem. Tapi coba, lho rata. Ini posisi berubah ini. Rata. Loh. Kan kuat iki. Niki insinyur ahli bangunan dari teori ini. Iki wis gak iso obah. Niku terus enten teori trap nika. Dadi cak duwe cakar ayam dincep nih. Niku enten paku bumi nika sing ngecepane kenapa kok gak lurus mengisor rotok ngeceng rono, ngeceng rono, ngeceng rono. Niku kan iki niku niki lho. Cak enten niki pun mboten obah. Rasa banget. Ini insinyur yang jadi ibu salah ini tiba-tiba oh, winter banget berarti ya. Tafakur, subhanaka. Oh ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Niku tafakur. Jadi lek enten wong usaha melepas diri dari pergaulan untuk sementara nggih, ya karena ini proses untuk pengobatan tadi. Kok dibarengi dengan tafakur, maka cepat sembuh. Dia lalu ngono yo diitung itung. Urip pusak meneh umurku. Lah kok tak gitu wis sedina 8 jam. Lah nek umurku 10 tahun, berarti tak kudu utuk 60 tahun. Gitu-gitu. Wong niku tibake aktivitas sejenenge turu tok nek sedina suwi turu 8 jam. Iki tibake turu tok 20 tahun. Berarti sing jenenge umur efektif lek umure sudah ya, umur efektifnya 40 tahun. Kalau dibu dolanan 15 tahun. Karek piro karek 20 tahun. Dan itu mumpuknya ngamal, harus dibuat sanggup mati terus ngamalnya ukur-ukur ada eglen itu terus biji kurut ini yang kira lah. Akhirnya dia ada ketumbuhan. Rabbana ma khalaq tahta batila itu. Kalau kita mikurin, insyaAllah soal tafakur sakit disambung malih untuk yang pengawasan canggai pun. Monggo kita tutupkan di rumah sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kullu Allahumma ya ghani ya hamid ya mudhir ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika wa haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika amman syafiq rahmatika ya rahmar rahmin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.